taganto sa mau melirik tapi tua ngampong bilang saja nih baru omong kosong ada deh asal kau tahu kusuk-kusuk ini tapi kau mau kalau soal cinta jangan kau ragu biar sebegini tapi tak pernah jelek ada tapi sak punya hati tak pernah selingkuh sa terahianati mentang-mentang cantik buat sak tertarik lalu seenaknya kau bikin sama cam jijik to the point kalau kau juga suka jangan pura-pura mau buang muka jangan coba-coba bikin sak terluka karena cuman saya nih kau pun cinta mentang-mentang kau cantik baru kau sombong kau yang menarik sata gantong sa mau melirik tapi tua ngampong bilang sa genit baru omong kosong ada deh asal kau tahu busuk-busuk ini tapi kau mau kalau soal cinta jangan kau ragu biar sebegini tapi tak pernah selingkuh. Ganit